Baik, kali ini tema yang kedua. Coba saya hadirkan spesial banget buat warga Purworejo semuanya di sini. Jangan kau tanamkan cinta noda Putra Purworejo, makasih. Putus saja sih hubungan. Putra Purworejo memang top markotop, waduh.